بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا وبعد. نسي كتابا حسن الدام الموصول موصول الأسماء الذي تنثلاتي ولي إذا ما ثمي لا تثبتي بل متى لي أوله العلامة والنون إن تشهد فلا ملامة والنون من ذين وتين شديد أيضا وتعيض بذاك قصدا يا من يعيد يا موصول الأسماء الذي الأنثى التي موصول الأسماء الذي موصول مبتدا أول وهو مضاف والأسماء مضاف إليه الذي مبتدا ثاني وخبره مبتدا ثاني محذوف تبديله وخبره محذوف وخبره محذوف تقديره منه الأنثى الأنثى مبتدا التي خبره والجملة معطوفة على جملة سابقة يعني حتى juga الأنثى bisa juga apa مبتدا خبره محذوف تقديره منه الأنثى التي sebagai apa berarti badal ya walia idza ma thunniya la tusbiti walia Walia maf'ulun bih muqaddam ila mansub maf'ulun qadam mansub wa alamatun nasbih al-fathah al-zahirah ala akhirih ala al-hamzah mahdhufah idza dharf bi ma'na syarat dharf lima istaqbala min az-zaman wa fihi معنى الشرط أتو مضمن مضمن معنى شرط الشرط مبني على السكون في محل نصب مفعول به فإذا مفعول به تادي يا سودان ما زائدة ثانية ثنية في المغ مغير الصيغة والعليف والألف إثنين نايم فعيل والجملة في محل جرين جملة مانا الجملة في محل جرين في إضافة إذا إليها لا تثبت لا نهية تثبت في المضارع في المضارع مجزوم بالله وعلامة جزمها السكون وحرك بكسر لأجل الروي والوزن yeah. والجواب شرط محذوف دل على كلام تقدير وتحذير إذا ما ثني فلا تثبت يتردد موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما ثني لا تثبتي والإعرابية تدي يا موصول سوي مبتدا أول لن يمضاف الأسماء المضليل تن الذي دل مبتدا ثاني وخبر محذوف تقديره منه الذي وجملة المبتدا وخبره وجملة من المبتدا وخبره في محل رفع خبر للمبتدا الأول kemudian al-unsa tadi dia sebagai mubtada bisa alati khabarnya atau al-unsa sebagai khabar dari mubtada yang sebagai apa khabar mubtada yang mahdhuf sebagai mubtada khabar yang mahdhuf takdirnya wa minhu al-unsa berarti alati sebagai apa adal kemudian dia maf'ul bi muqaddam idza dharf lima istaqbala min az-zaman mudamminun ma'na syarat atau fi ma'na syarat ma'na sukun bi ma'na nasbin ya Aminnya mana? Jafar idza. Hah? Amil yang masukkan idza. Ada khilaf ya. Sebagian mengatakan bahwasanya amilnya idza adalah apa? Ya, jawab syarat ini yang terjadi. Berarti kalau demikian idza mudhaf, jumlah setelahnya mudhafun ilaih. Ada juga pendapat yang lain yang menyatakan bahwasanya amilnya idza adalah apa? Fi'il syarat. Berarti jumlahnya bukan mudhaf ilaih tapi jumlah apa? Istinafiyah. Ya. Ma zaidah, kalau datang mas la idza, ya, biasanya zaidah. Kalau dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Silah, taukid. Wa idza ma unzilat surah. Ya. Idza ma thunniya fi'lun ma huwa sirah. Kemudian alif itu adalah sebagai nafi fa'il, kembali kepada apa? Alladhi dan allati la tuzbit, la nahiyya tuzbit fi'lun. Mudhari' majzum bila an-nahiyya. Qusira li ajli ar-rawi wal wazn. Dan jawabannya idza mahdhuf karena sudah difahami. Ya, ini idza ma thunniya fala ya tuzbit. Mausulul asma'il ladzi. Isim mausul di antaranya adalah alladzi. Siapa yang bisa menyebutkan 6 lughah dari alladzi dengan contohnya saja? Ya. Yang pertama alladzi dan allati dengan apa? Menetapkan ya ini alladzi dan allati. Ini yang pertama. Yang kedua allad dan allat dengan sukun dan ya. Terus yang ketiga alladzi allati dan ya. Yang keempat alladziyu allatiyu. Kemudian alladziyi allatiyi. Coba diulang ya Far. 6 lughah pada alladzi. Nanti antum akan menemui, akan menemui alladzi itu juga suka digunakan. Alladzi alladzi alladzi alladzi alladzi alladzi enak. Alladzi terus alladzi alladzi alladzi terus alladzi alladzi satu lagi alladzi. Belum. Aladi. Sudah ya aladi. Yang belum apa? Ladi itu yang belum. Ladi dan lati ya itu. Ladi dan lati. Ya, dengan kita menghafal contohnya ya, mudah, lebih mudah. Ya, itu lugha yang ada pada apa? Aladi ada 6. Yang paling sering digunakan aladi. Alad juga nanti digunakan pada bait-bait pendatang anda. Alad. Kemudian wal ya idza masunniya la tusbiti. Ya, ya. Ya yang dimaksud di sini ya yang ada di mana? Yang pada alladzi dan apa? Allati. Kalau dimusannakan ya, kalau dimusannakan atau dijadikan surahnya seperti surah musanna, maka tidak boleh ditetapkan, dibuang. Ya. Insyaallah ini jelas. Ya. Ini sebagian menjadikan musannanya alladzi dan allati itu mu'rab, sebagian mengatakan mabni, tetap mabni. Ya, ala kulli hal ini masalah i'rab tidak banyak pengaruh dalam makna, sehingga silakan antum pilih yang mudah. Kalau dikatakan alladzi alladzani mu'rab berarti marfu' wa alamat rafi' al-alif. Kalau mabni berarti dikatakan mabni ala alif gitu ya. Bal matalihi awlihi al-alamah wa nunu in tushdad fala malamah. Ya, ini kan. Oke. Bal harfu hasfin ma'nahu al-idqal au idrob ma ismu mausul mabni ala as-sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih fi al-mahdud fasiruhu ulangi ya coba ulangi ma ismu mausul mabni ala sukun fi mahall nasbi maf'ul bih fi al-mahdud Fasiruhu Fasiruhu al-mankuru ba'da. Talihi Talihi Talihi fi'lun Sofa'il wa tulmi. Itali Talihi fi'lun mudhari' marfu'un ala utrafihi dhammah muqaddarah man 'amila dhuhuriha al-thaqal. Al-thiqal Al-thiqal وفاعله وفاعله ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو يعود إلى وهو تلي ولا يلي تلي تقديره هي يعود إلى على مالك مانا الياء الياء حروف مانا الهاء الهاء ضمير مستتر ها ضمير متصل مبني على مبني على الكسر في محل نصب مفعول به والجملة الجملة في لا محل لها من الإعراب لا محل لها لا محل لها من الإعراب صلة الموصول أوله أوله أوله فعل أمر مبني على على حذف على حذفها في علة أو لا يولي وفاعله ضمير مستتر في وجوبا تقديره أنت الهاء الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به الأول العلامة مفعول به ثاني ya jadi awla yuli membutuhkan dua maf'ul wanul waw al-istinaf al-istinafiyah Anun mubtada marfu ala mutrafi al-dhamir ala akhirihi in hafzu syartin jazim tujlamu fi'lain tushdad fi'lun mudhari' mughayyib as-sighah wa huwa fi'lu syart ya wa na'ibu fa'ilihi dhamirul mustatir fihi jawazan taqdiruhu hiya يعود على يعود على النون ف ف الفاء الواقعة في جواب الشرط ولا نافية للجنس ملام اسم لا مبني على الفتح في محل في محل نصب وخبر لا وخبر لا محذوف تقديره فلا ملامة عليك والجملة من لا واسمها وخبرها في محل الجزم جواب الشرط terus masih ada lagi وجملة الشرط وجملة الشرط والجواب وجوابه في محل رفع خبر وجملة الشرط وجواب وجملة الشرط وجوابي وجوابه وجوابه يا با في محل في محل رفع خبر خبر للمبتدا خبر للمبتدا يه بل ما تليه أمره العلامة bahkan yang setelah ya أمره العلامة iringilah ikutilah ikutkanlah dengan العلامة العلامة tanda tanda musanna. Wa nunu in tushdad fala malama dan nun yang pada musannanya alladhi dan allati kalau ditasydid fala malama maka tidak ada cercaan atasmu tidak mengapa ya atasmu malama ya, cercaan tidak dicela gitu kalau kamu mentasydid minnya alladhani terus apa? Allatani atau Allataini, Allataini. Kemudian ini belum masuk ya syaratnya. Wa nun min dhaini wa taini syuddida aiban wa ta'ibun idza ka fusida. Coba sering-sering i'rab nantinya itu sudah enggak asing sudah biasa. Al waw 'atifah, an nun mubtada marfu bi dhamma dhahirah min dhaini jar wa majrur muta'alli bi mahdhuf hal min dhamir fi syuddida. Waw al-'atifah taini mahdhuf 'ala dhain syuddida fi'l mabni 'ala fathhi. Wa وغير الصيغة فعل الماض وغير الصيغة مبني على الفتح ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جواز التقدير هو الألف بالإطلاق أيضا مفعول متى لفعل المحذوف الواو عاطفة تأويل مبتدأ مرفوع بضم ظاهر على آخره بذاك جار ومجرور متعلق بقصيدة قصيدة فعل الماض وغير الصيغة مبني على الفتح ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جواز تأويله هو يعود إلى التأويل فشدد نائب الفاعل يهمنا كمبالي كمانا النون iya maknanya apa wan nun dan nun dari daini dan taini boleh di tasydid juga iya dan pergantian penggantian tasydid pada daini dan taini dimaukan iya wan nun min daini wa taini syuddina basatiyahnya nun dari zaini dan zaini. Zaini dan zaini adalah isim apa? Isim syara. Syuddida. Boleh ditasydid juga. Ya. Kenapa di sini disertakan ya, pembahasan zaini dan zaini padahal dia sudah lewat pembahasannya pada isim-isim syara? Karena yang masih berkait. Ya, ada kaitannya yaitu dalam hal apa? Ya, pentasydidan nunnya. Ya, sama halnya dengan Al-Ladhani dan Al-Latani Zaini dan Zaini pun demikian. Ya, boleh ditasydid. Kemudian Mata'idun bila ke kusida Ta'id mubtada, apa yang membolehkan datangnya mubtada di sini nakirah? Ikhwan. Ya. Ma fihi min makna al-hasr. Di situ ada makna hasr. Apa maknanya? Mata'idun bila ke kusida Ma kusida bila ke illa fa'idun ma qusida bidzaka illa fa'idun, ini masuk pada bab apa? Syai'un ja'a bika, takdirnya apa? Ma ja'a bika illa syai'un, ini ada nanti wa fa'idun bidzaka, penggantian ya, penggantian dari apa? Penggantian dari apa? Pada contoh alladzani dan allatani, penggantian dari apa? Dari ya. Penggantian dari ya pada alladhani dan allatani dengan tasydid dimaukan gitu. Amin. Kemudian kalau pada zaini dan zaini penggantian dari apa? Alif, karena zaini dan zaini aslinya za dan ta. Maka maknanya dan penggantian alif pada zaini dan zaini dengan tasydid ini dimaukan. Ini dengan tasydid dimaukan itu menggantikan gitu ya. Ya pada alladhani dan alatani atau alif pada zaini dan taini. Ya, sudah kita lewatkan bahwasanya isim mausul ataupun al mausul ada dua. Yang pertama mausul al ismi, yang kedua mausul al harfi. Mausul ismi apa maksudnya? Mausul al ismi. Ya, apa? Malzum wa'idin wa jumlatin ya wa'am ya. Terus ya, apa maknanya? Maknanya apa? Apa yang diharuskan? Apa? Memiliki apa? A'id dan jumlah dan atau yang semisal jumlah. Nah, maka itu apa yang disebut dengan mausul al-asma. Itu malzum wa'idin wa jumlatin wa ma asyahaha mausulul asma'i fa'lama. Apa yang diharuskan memiliki a'id dan juga jumlah atau syibhu jumlah, maka itulah yang disebut dengan apa? Mausulul asma. Yaitu bisa dengan definisinya dengan bait syair yang atau bait yang disebut dengan Imam Malik dan Imam Kafiyah. Malzum wa'idin, kalau malzum wa'idin ayam fa'il dari malzum. Sedangkan mausul harfi apa? Rizki mausul harfi. Kalau tadi mausul apa? Isri. Sekarang mausul harfi apa namanya? Kullu harfin uwila ma'asulatihi di masdar setiap huruf yang ditakwil ya bersama silahnya menjadi masdar. Ya, apa kan ya definisi dari mausul al-ismi dan mausul al-harfi. Dengan definisi ini kita bisa mengetahui perbedaannya. Apa kira-kira perbedaannya tadi? Nah, siapa yang bisa dari definisi tadi? Kalau mausul al-ismi malzumun a'idin al-jumlah wa ma'ashbahaha, bedanya apa? Kalau mausul asma harus ada apa? A'id. Ada mausul harfi? Ya tidak ada, karena dia huruf. Ya sama-sama dari sisi butuhnya kepada silah yang setelahnya. Bedanya berikutnya apa? Kalau mausul ismi tidak ditakwil dengan istilahnya jadi masdar. Ya kan? Kalau mausul harfi ditakwil dengan istilahnya jadi apa? Masdar. Nah itu. Kemudian mausul harfi ada berapa? Tik, nomor kalian. Saya dari dulunya ada ya? Ada. Hah? Iya. Ada berapa jumlah mausul harfi? Kemudian anak, anak, apa? Kai, terus ma, terus anak, kai, ma, terus. Hah, tanggapi Marwan. Baru tiga, anak, kai, ma, lau, alladhi, ya, anda ba'dihim, menurut sebagian. Terus an, berarti enam ya? Ya, enam berarti ya. Dengan alladhi gitu. Siapa yang hafal jumlah mausul harfi dalam bentuk kait? Ada yang hafal? Maldar ya? Mausulun al-harfiyu anna lawwama wa an wa kai thumma alladhi ya man sama ahsanta rabbi. Ada hafal bagus. Ya meskipun pada alladhi ada khilaf, sebagian menjadikan alladhi sebagai salah satu apa? Dari mausul apa? Harfi pada sebagai tempatnya. Di antara dalilnya apa katanya? Wa khubbun kallali khawdu. Ini takdirnya, takdirnya wa khubbun ka khawdihim. Cuma dibantah dari dibantah oleh yang lain, yang mereka tidak menetapkan alladhi sebagai mausul harfi, yaitu bahwasanya di sana ada maf'ul yang mahdhuf. Ya wa khubbun khawdun kallali, atau alladhinya salah satu lugah dengan ma'aladina, nanti akan kita bacakan dia. Atau di sebagian lagi menakdirkan penakdiran yang lain. Wahubum, ya, wahubum. Apa penakdirannya? Telah satu lagi. Ya. Lupa itu. Ya, ada penakdiran yang lain. Al-jama' ya. Wa khutum kal-jam'i. Iya. Wa khutum jadi al-ladhi dan al-jama'. Wa khutum kal-jama'. Kal-jama'. Ini al-jama'. Al-jama'. Lafadnya ngufur dia. Tadi mananya banyak. Ya. Wa khutum kal-jama'i. Nah itu dihidir ya. Anna law ma ankai dian al-ladhi inda ba'dihim. Kemudian yang pertama antam masdariyah disambung dan ditakwil menjadi masdar bersama apa saja yang hadir atau marwan dulu tambahkan an dia disambung dengan apa supaya menjadi masdar dengan apa fi'il yang besar fi'il apa saja fi'il maud fi'il mudhari terus fi'il amr bagaimana. Hah? Tidak. Fi'il amr bagaimana? Hah? Enggak, fi'il amr bagaimana? Masih juga? Masih juga. Ada fi'il amr enggak? Baru fi'il amr. Ada. Ya. Siapa? khilafnya tersebut barang siapa. Kalau silo bagaimana pendapatnya? Itu bahasanya apa? Ma kalau masuk kepada an bukan ma ya. An kalau masuk kepada fi'il amr bagaimana? Ditakdir juga dengan apa? Masdar juga. Ya. Dan dia i'rabnya ditakdir dengan masdar karena hanya ja dengan ba. Nah, kalau ba-nya disebutkan, kalau ba-nya tidak disebutkan maka apa? Ditakdirkan adanya. Ada pun kalau Zamakhsyari merinci kalau ada ba-nya berarti an dengan fi'il amr setelahnya ditakdir dengan masdar majrur. Kalau tidak ada ba-nya maka an-nya dibawa pada an apa? Tafsiriyah. Dan di sana ada pendapat yang lain. Itu yang menyatakan bahwa an-nya adalah apa? An zaidah, an tambahan. Terus belum selesai Marwan. Adapun kalau datang setelah an fi'il yang ghair mutasarrif bagaimana? Maka an-nya kalau datang setelah an fi'il yang ghair mutasarrif maka an-nya mukhaffafah min ats-tsaqilah. Isimnya apa berarti? Kalau an mukhaffafah min ats-tsaqilah dhamir sya'nya mahdhuf. Nah, jumlah fi'liyah ya, yang sebelahnya dia sebagai khobar. Contohnya apa dalam ayat? Hah? Yang baca wa an'asa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhum wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Ayo, jadi an isamun dan ditakwil menjadi masdar bersama fi'il-fi'il yang mutasarrif apakah fi'ilun mudhari' mal atau fi'il amr. Ya, ada pun kalau setelah an fi'il yang apa? Ghair mutasarrif maka an bukan an masdariyah tapi mukhaffafah min ats-tsaqilah. Ya, contohnya apa? Antalaqal mal'u minhum animshu. Ah, bukan ini ya. Kalau ini yang sebelum ini harus ini. Apa contohnya? Wa ana asa ayyakuna qariqtaraba ajaluhum. Kemudian anna harus anna disambung dari ta'wil dengan apa? Menjadi masdar dengan isim dan khabarnya. Ya, dengan isim dan khabarnya. Apa contohnya? Awalam yakfihim anna anzalna. Apa takdirnya? Awalam yakfihim inzalna. Kemudian kai yang mana? Ada kai disambung dari ta'wil menjadi masdar bersama apa? Ilmu mubarak saja. Contohnya apa? Ya, jitu likai tukrimani. Apa takdirnya? Ah, jitu likai apa? Ya, boleh sih. Itu kriman ini. Ya, jitu likai tukrima zaidan. Itu di tukrima ini juga bisa. Ta'wilnya apa takdirnya? Jitu likromika zaidan. Salah. Kemudian ma al-masariyah balik lagi kanan disambung dan ditakwil jadi masdar bersama apa? Oke, ma contohnya la us la as eh bebas contohnya la ashan juga ah ma Makoma, ya makoma zaidun. Ya. Kemudian juga disambung dengan fil mubarak, ya, tinggal diganti aja. Kemudian juga disambung dengan jumlah apa? Ismiyah. Contohnya, ya, ajib tu, ya ajib tu. Kalau ajib ini tidak perlu min. Ya. Ajib tu mimma zaidun. Oh ini, lagi pegang dari sini aja ya. Ah, mulai ada lagi satu pembahasan sudah lewat. Bagaimana kalau datang setelah ma jumlah ismiyah yang dibuka dengan huruf masdar seperti anna? Nego? La ukallimuka ma anna sama ma anna apa? Fis sama apa? Najman. Ya, ma anna fis sama najman. Bagaimana? Ya Rabbi. Kalau datang selamat jumlah ismiyah yang dibuka dengan anna. La ukallimuka ma anna bis sama'i najman. atau sahadah. Lupa gitu ya. Antum lupa. Ingat. Ya, anaknya dulu, anaknya ditakwil nasr. Kemudian bagaimana i'rabnya? I'rabnya masdar muawwal dari anak. Menurut orang orang nasr bagaimana? I'rabnya sebagai apa? Bingung. Apa baik? Sebagai fa'il dari kalimah mahdhuf. Takdirnya apa? Sabata. Lalu kallimuka. Ya, ma sabata. Ya, kemudian yang kedua takdirnya apa? Kufah, yaitu apa? Menjadikan i'rabnya masdar muawwal dari anna yang setelahnya sebagai apa? Muk. Tanda khabarnya apa? Mahdhuf. Takdirnya apa? Sabit. La ukallimuka. La ukallimuka. Apa? Baik, lanjutkan. Apa takdirnya? La ukallimuka. Kalau menurut orang orang Basrah. Ya. Ma kaunu ma kana. Ya, nanti bisa apa sebagainya tadi. Sabitun, ada sabit situ. Ma kaunu an-najm misalnya. Fi samai sabitun, fisamai sabitun. Jadi dikit-dikit ya. Ya maknya juga sama ditakwil jadi nasar. Berarti ini masuknya pada bab apa? Menyambung ma. Nah, kalau kita ambil penafsirannya orang Basrah berarti masuknya pada apa? Menyambung ma dengan fi'il ya kan? Ma sabata ya kan? Ma sabata kaunu apa an-najm fis sama. Paham ini kawai. Adapun kalau penafsirannya orang kufah berarti apa? Masuknya pada bab penyambung ma dengan apa? Jumlah ismiyah. Dengan jumlah ismiyah. La ukallimuka ma kaunu an-najm fi sama'i thabitun. Di meraja lagi ya. Ya, mari kita ulang dari ma sedikit cepat karena sudah kemarin sudah kita baca tinggal sedikit. Wa tusalu bil mawdi wa minha ma di antara mausul harf adalah ma. Wa takunu masariyatan dzarfiyah dan ma dia datang sebagai ma masariyah juga dzarfiyah. Seperti dalam contoh la ashabuka madutu muntaliqa ay muddata dawamika muntaliqa wa ghaira dzarfiyah dan datang pada dia sebagai masdariyah saja tidak mengandungi makna dzarfiyah. Contoh ajibtu mimma dzarabta zaidan. Ajibtu mimma dzarabta zaidan. Ini min apa takdirnya ini tadi min dzarbika zaidan. Wa tusalu bil madhi kama mutsil dan sambung ma masdariyah dengan fil madhi sebagaimana telah dicontohkan dan dengan fil mudhari juga. Contohnya la ashabuka ma yaqulu zaidun wa ajibtu mimma tadribu zaidan wa minhu. Dan di antara contoh disambungnya ma dengan fi'il secara mutlak bukan dengan fi'il mudhari. Secara mutlak dengan fi'il. Yani bima nasu yaumal hisab. Wa bil jumlah ismiyah dan juga disambung ma dengan jumlah ismiyah. Nah wa ajibtu mimma zaidun qa'imun. Wa la ashabu kama zaidun qa'imun. Bahwa qalil tapi sedikit disambungnya ma dengan apa? Jumlah ismiyah. Ini yang menguatkan apa? Madzhabnya apa? Orang-orang Basrah yang menakwil fi'il pada semisal contoh la ukallimuka ya ma'anna fis sama'i najman ini sahabat ditakwil ditakwilkan fi'il itu paling sering wa aktsaru ma tusalu adzarfiyatul masdariyatu bil mawdi seringnya ya disambung ma adzarfiyah al masdariyah dengan mawdi itu seringnya. Atau fil mudhari' al-manfi bil lam atau dengan fil mudhari' yang dinafikan dengan lam. Contoh la ashabuka ma lam tadrib zaidan. Jadi paling sering ma disambung dengan apa? Fi'il apa? Ma'ud. Kemudian yang kedua dengan fi'il mudhari' yang dinafikan dengan lam. La ashabuka ma lam tadrib zaidah. Wa yaqillu wasluha, dan sedikit disambungnya ma, yani ma'al masdariyah dan adzarfiyah bil fi'il mudhari' laysa manfiyan bil lam, dengan fi'il mudhari' yang tidak dinafikan dengan lam. Contoh la ashabuka ma yaqumu zaidun. Ini jarang. Ya, kita lanjutkan. Wa minhu qawluh, di antara contohnya dari ucapannya. Contoh dari apa ini? Disambungnya ma dengan apa? Fi'il mudhari' yang tidak dinafikan dengan apa? Lam. Utawifu ma utawifu summa awi ila baitin qa'idatuhu laka'i. Saya berputar-putar. Ini pekerja kesana sini, paling tulang. Tsumma awi ila baitin, kemudian saya kembali ke rumah yang qa'idatuhu wanitanya laka'i, suku renta. Ya, di situ syahidnya. Fi hadzal bait syahidan lil muhad. Pada bait ini ada dua syahid bagi ahli nahwu. Awaluhuma fi qawli, yang pertama ucapannya irma utawif. Ya. Haitsu adkhala ma al-masriyah adzarfiyah ala fi'l mudhari', di mana bin irma masukkan ma al-masriyah adzarfiyah kepada fi'l mudhari' yang tidak dinafikan dengan lam. Wa huwa alladhi 'anahu asy-syarih, dan ini yang dimaksud oleh asy-syarih min ijtihanihi bi hadzal bait tahuna. Jadi perbuatannya menentangkan bait ini di sini. Nah, itu. Jadi ma utawif itu i'rabnya dia sebagai mahfuz mutlak. Utawifu takdirnya apa? Qawafan. Kemudian ada syaid yang kedua, wa syaid tsani yadhkur fi akhir al-izkar fi akhir bab nida fi dzikri asma'il munazzamat lin nida wa huwa fi qawli laka'i, nanti maksudnya. Ya. Syahid yang kedua adalah disebutkan pada akhir-akhir bab nida tentang menyebutkan nama-nama yang dia melazimi dalam penggunaan untuk nida saja. Ada nama di sana yang khusus dipakai untuk nida saja. Di antaranya laka'i. Kemudian حيث يدل ظاهره على انه استعمل خبر للمبتدا فجاء به جوار النداء ضروره. Tapi di sini tidak datang dalam jawab ini bukan sebagai guna ada ضروره. Iya. ضروره. Ada juga bukan ضروره tapi tetap guna ada, cuma ada di situ apa? Huruf nida yang dibuang. Yani ya laka'i, wahai laka'i. Orang seorang wanita yang sudah tua renta. Seperti dalam Arabnya di situ. Ya. Laka'i khabar al-mubtada. Wal jumlah min al-mubtada wa khabaruhu fi mahalli jar na'at min qawli bait jumlah qa'idatu laka'i na'at dari bait. Karena dia datang jumlah tersebut setelah yang nakira. Berarti kalau dijadikan laka'i khabar, maka ini darurah. Karena asalnya laka'i itu adalah isim yang khusus digunakan untuk munada saja. Makanya dikatakan ahsan min dzalik, ada i'rab yang lebih bagus, yaitu an yakuna khabar mubtada mahdhufan, jadi khabar mubtada khabar yang qa'idatuhu itu mahdhuf. Ya, wa yakunu qawluhu, sehingga jadilah ucapan penyair laka'i munada sesuai dengan asal penggunaannya. Munada dengan huruf nida yang mahdhuf. Kemudian jumlah nida pada mahal nasab maf'ul bi lil khabar. Maf'ul bi ya bagi khabar. Takdirnya ya. Qa'idatuhu maqulun laha ya laka'i. Kalau ini jelas ya. Syaitnya mana? Ma utawifu. Masuk ke situ ma. Ya. Masyariah kepada fi'il mudhari' yang tidak dinafikan oleh apa? Lam, tapi itu jarang. Ya, jarang. Kemudian yang berikutnya lau. Lau ini ada khilaf memang. Ya. Lau yang biasanya diikuti dengan fi'il yang mengandungi makna tamanni lau yang biasanya diikuti dengan fi'il yang bermakna tamanni seperti atamanna, wadda, ya waddu, askaru. Tapi yang masbu yang sering tukar yang sering didapati dari kalamul Arab dalam wadda ya waddu selain lau ataupun selainnya atamanna, ya ahab, muhibbu, askaru ini ya, belum didengar. Jadi lau yang diikuti umumnya dengan fi'il yang memberikan makna tamanni berselisihkan padanya. Kalau jumhur berpendapat bahwasanya lau ini bukan lau masriyah, ya bukan lau al-masriyah, bal tulazimu ta'niq, bahkan dia melazimi ta'niq, yakni membatalkan amalannya fi'il yang sebelumnya pada lafadznya. Katanya di antara yang menguatkan pendapat ini, yakni lau di situ bukan lau masriyah, katanya lam yusma' dukhulu haful jar 'alaiha, belum pernah didengar adanya huruf jar yang masuk kepada lau. Sedangkan kita mengetahui bahwasanya huruf-huruf yang nasariyah itu dimasuki oleh huruf jar, ya. Karena dia ditakwil dengan apa? Dengan isim, kan bisa dimasuki huruf jar. Adapun lau belum pernah didengar. Tapi pendapat yang lain, yaitu pendapatnya Al-Farra', Al-Farisi, At-Tibrizi dan juga apa? Abul Bakar dan Ibn Malik berpendapat bahwasanya lau kadang datang sebagai masdariyah. Ya, kalau lau datang sebagai huruf masdar maka dia tidak butuh kepada jawaban. Lau itu sepertinya syarat mananya, seandainya. Ya, mereka menyontohkan diantaranya dengan ayat ya waddu ahaduhum lau yu'ammar, waddu lau tudhinu fayudhinun. Dan penggunaan lau itu seringnya tadi untuk yang bermakna tamanni, dan kadang digunakan untuk makna selain tamanni tapi jarang, seperti ucapan penyair maka nadorroki lau mananti, maka nadorroki lau mananti. Di sini kan sebelumnya apa? Dorroki, maka masdar muawwal dari lau mananti fa'il. Bukan ya, maka nampak roki ya. Lau menanti, apa artinya? Maka nampak roki tidaklah memberatkanmu. Lau menanti, apakah jadi torok berarti. Baik, kita lihat disini. Berarti Asy'ari disini mengambil pendapat yang kedua ya. Wa min halau, di antara mausul hadfi adalah lau. Waktu suruh bil maudhi, dan dia lau bisa disambung dan ditawil dengan fi'il maudh. Baru masuk sudah kembali lagi, keluar lagi. Pakai jam sama dengan lihatir. Mausul asma dikatakan di sini al-musannif mausul macet ya. Waktu suruh bil maudhi, dan lau disambung dengan maudhi. Contoh, waditu lau qama zaidun. Dan dengan fi'il mudhari, ya Rabbi jelaskan. Waditu fi'il mudhari, wadda fi'il maudh mabni ala sukun ikisalihi, famiri, rafi'il mudhari katsadu ala mutasil mabni ala dhambi mahali rafi'il fa'il. Lau harfu, apa? Masdarin. Qama zaidun, ya Rabbi qama fi'il maudh, zaid fa'il. Wal masdar awal min lau. Wa ma ba'daha fi mahalli apa? Nasb sebagai maf'ulun bi. Berarti takdirnya apa? Waditu qiyama zaidin. Dan juga lau disambung ditakwil dengan fi'il mudhari. Contoh, waditu lau yaqumu zaidun. Ini waditu qiyama zaidin. Sebagai maf'ul bi. Dari wadda ya waddu. Sering itu wadda ya waddu. Ya waddu ahaduhum lau yu'ammar, waddu lau tudhinu. Ya, pada selain wadda ya waddu dari fi'il yang bermakna tamanni itu belum didengar. Ya, sebelum secara kias bisa atamanna, akhtaru, uhibbu. Ya, selesai berarti pembahasan dari faedah tambahan tentang huruf masdar. Fa فقول المصنف موصول الأسماء احتراز من الموصول الحرفي. كتاب المصنف موصول الأسماء. موصول الأسماء الذي أنثى التي. لذا تنقل قيد موصول الأسماء. Untuk berjaga-jaga dari masuknya mausul harfi, untuk mengeluarkan mausul harfi. Wa huwa an wa anna wa kay wa ma wa law. Wa alamatuhu sihhatu wuqu'il masdar mauqi'aha. Tanda, ya. Ini gampang caranya mengetahui mausul harfi. Wa alamatuhu sihhatu wuqu'il masdar mauqi'ahu, di antara tanda. Ya. Tanda dari apa? Mausul harfi adalah sihhatu wuqu'i masdar mauqi'ahu. Masdar bisa menempati posisinya. Apa? Masdar bisa menempati posisinya. Makanya dikatakan oleh Ibnu Malik dalam alfiyahnya juga, dalam bahasa masdar, ya fi fi'lihi masdar al-haq fil 'amal. Fi fi'lihi masdar al-haq fil 'amal, dengan fi'ilnya ya masdar al-haq fil 'amal, diikutkan dalam amalannya. Mudhafan aw mujarradan aw ma'a al, apakah masdarnya didhafahkan atau kosong dari idhafah atau bersama al. Lihat ya, in kana fi'lun ma'a an aw ma yahul, apabila fi'il bersama an atau ma yahul mahallahu, bisa menempati posisi dia. Wajidtu law taqumu, yakni ay qiyamaka, kan bisa ditempati ya. Wajidtu law taqumu, yakni bisa ditempati oleh masdar. Wajidtu qiyamaka. Wa ajibtu mimma tasna, yakni ajibtu apa takdirnya? Min ajibtu mimma tasna, apa maksudnya? Ajibtu min sun'ika, ya sun'allah itu kan. Wajidtu likai aqra, apa takdirnya? Jitu li ya li qiraatik. Ni qiraati, likai aqra ana, ni qiraati. Atau li qiraah dengan alif lam. Ya. Wa yu'jibuni annaka qa'im, apa tawilnya? Yu'jibuni ya qiyamuka. Wa uridu an taqum, uridu ya qiyamaka. Aqad sabaqa dhikru, dan ini telah lewat ya nyebutannya. Ya, wa ammal mausul al-ismi, ya, sekarang pembahasan intinya di sini. Ini maukan dalam bait tadi. Wa ammal mausul al-ismi, adapun mausul al-ismi, falladhi lil mufrad al-mudzakkar, maka alladhi digunakan untuk mufrad mudzakkar. Alladhi digunakan untuk mufrad mudzakkar. Dan dalam catatan kaki, la farqa baina an yakuna al-mufrad mufradan haqiqah, tidak ada bedanya apakah yang mufradnya benar-benar mufrad, sebagaimana kamu katakan zaidun alladhi yazuruna rajulun karimun, zaid yang mengunjungi kami adalah seorang laki-laki yang mulia. Wa an yakuna mufradan hukman, atau mufradnya secara hukum saja. Kama taqul, ini sudah ada sebenarnya. Al-fariq alladhi akunu fihi fariq mukhlishun nafi', sekelompok orang yang ya, aku berada di dalamnya adalah sekelompok orang yang mukhlis nafi'. Kama annahu la farqa baina an yakuna 'aqilan, juga tidak ada bedanya ya, antara yang mufrad ini 'aqil sebagaimana yang dicontohkan atau yang belum 'aqil. Contohnya al-yawm alladhi safartu fihi kana yawman muntira, hari yang kami safar padanya adalah hari yang muntira, hujan deras, menurunkan hujan deras. Kemudian walati lil mufradah al muannatsah, dan allati lil mufradah muannatsah. Sama juga itu yang berakal, yang tidak berakal ini. Fa'in sanaita asfatta liya'a, fa'in sanaita asfatta al-ya'a, jika engkau memusannakan alladhi dan allati, maka engkau gugurkan ya. Wa ataita makana halil alif, kemudian kau datangkan pada tempatnya apa? Ya yang dibuang alif. Fi halati rafa', ketika rafa'. Contoh alladhani allatani, wa bil ya, dan dengan ya. Fi halatai al-jarri wa nasfi, pada dua keadaan al-jarri wa nasfi. Ini situ ada tambahan catatan nomor 2. Ya rabbi nuhati anna al-mausula al-musanna mu'rabun. Bagian ahli nahwu berpendapat bahwasanya mausul isi mausul yang musanna mu'rab bil huruf la mabni wa mabni. Kenapa? Karena tasniyah min khasa'is al-asma', karena Mutanna, mutanna itu adalah diantara kekhususan dari isim. Mimma ub'afa syibhahu bil haraf, yang mana ini melemahkan keserupaan isim tersebut dengan huruf. Karena lemah keserupaannya dengan huruf, ya maka dia menjadi mu'rab kembali. Fataqulu alladzaini wallataini wa in syi'ta syaddatan nuna. Jika engkau mau, boleh engkau mentasydid nunnya iwadhan 'alil ya, sebagai ganti dari ya yang dibuang. Faqulta alladzaini wallataini. Dan itu lughahnya Tamim dan Qais. Wa qad quriya, dan telah dibaca dalam ayat walladzaini ya'tiyaniha minkum an-nisa. Wajuz tashid ayatun ma'aliyya. Boleh juga tashid bersama iya. Wahwa madhabul kufiyin, itu madhabnya orang-orang kufa. Fataqulu, sini yang kamu katakan, alladaini wallataini. Dan dibaca dalam ayat Rabbana arina alladaini bitashid an-nun, dengan tashid nun. Sudah menjelaskannya. Wahada tashid yajuz ayatun fitahmiti dhawata. Tashdid ini, yang tashdid nun ini, boleh juga pada tasniyah musannanya dalam ta ismai al-isyarah, yang mana dalam ta adalah isim isyarah. Fataqulu dhani tani wa kadhalika ma'aliyah, demikian pula bersama iya boleh di tashdid nunnya. Fataqulu dhaini taini wa huwa madhabul kufiyin, dan itu adalah madhabnya orang-orang kufah. Wal maqsur bi tasydid, dan yang dimaksud atau dimaukan dengan tasydid adalah an yakuna iwadhan, agar tasydid tersebut menjadi pengganti anil alif al mahdhufa, dari alif yang dibuang. Kan mufradnya dha dan ta. Dimusanakan jadi dha ini, ta ini, dibuang alifnya diganti dengan ya. Kama taqaddama fil ladhi wal lati, sebagaimana yang telah lewat pada al ladhi dan al lati. Ada tambahan lagi nih. Lubangnya. Lihat catatan kaki nomor 5, berarti yang sudah lewat ada berapa lughah tadi? 2 ya. Pada allatani dulu. Kalau allatani ada 2 ya. Allatani, alladani tanpa tasydid, kemudian yang kedua apa? Alladani dan allatani. Pada isim isyarah juga yang sudah lewat 2 kan baru. Dzani, tani, dzani dan tani. Yang ketiga ada lagi nih. Qala fi udhuhil masalik Wabal Harith, disebutkan dalam Awdhu al-Masalik oleh Ibn Hisham, bahwasanya Bal Harith Ibn Ka'ab, ini satu kabilah dari kabilah Arab. Wabadu Rabi'ah, dan sebagian orang-orang Rabi'ah, yahdifuna nuna al-ladhani, membuang nun dari al-ladhani, dibuang nunnya. Dan juga membuang nun dari al-ladhani. Berarti lughah yang berapa ini? Ya, lughah yang ketiga ya, untuk isi mausul berarti alladhani alladhani, selain dua yang sudah lewat tadi. Di antara syahidnya adalah ucapan sebagian mereka, abani kulaybin inna ammi alladha, wahai bani kulayb, sesungguhnya inna ammiya, sesungguhnya dua pamanku, ya, dua pamanku alladha, ya. Tadi kan amman, amman didhofah kan, didhomnunnya kan, kemudian ammai, ya di situ alifnya diganti dengan ya, dilebur jadi ammiya. Abani kulaybin inna ammiya alladha, dibuang apa? Nunnya, ya dibuang nunnya. Juga dikatakan dalam ucapan penyair yang lain, humallata law waladat tamim, humallata, dibuang apa? Nunnya. Tapi ini wala yajuzu dzalika fi dani wa tani lil ilbas, ini boleh pada isim mausul, jadi membuang apa? Nunnya alladha allata, tapi tidak boleh pada isim isyarah dhani dan tani. Kenapa? Lil ilbas, karena akan membuat rancu, membuat rancu dengan bentuk apa? Mufradnya, ya. Wal ilbasu fi halatil hadaf law jazat yakunu bil fardi bil mufradi dha wa ta. Ilbas, ya, ketika dibuang nunnya dari dhani dan tani, seandainya boleh yakunu bil fardi, ya, ini terjadi bersama isim mufradnya. Lihat, dhani, tani, kalau dibangun nunnya jadi apa? Dha, tani jadi ta, jadi mirip dengan mufradnya. Tapi kalau alladhi, alladhani dibangun nunnya alladha, mirip enggak dengan mufradnya? Beda, mufradnya kan alladhi, ya. juga tidak ada kan dalam lugahnya alladzi allatin yang nanti tadi yang lewatin allada ada enggak? Enggak ada allada allata. Itu berarti pada alladzina atau pada alladani ada berapa sisi lugah? Tiga, yang pertama alladani tanpa tasydid, yang kedua alladani. Demikian pula allatani allatani, ketiga membuang nun allada dan allata. Adapun pada dhani dan tani hanya dua lughah. Yang pertama dhani tani, yang kedua dengan tasydid. Dhani tani. Boleh enggak membuang nun? Tidak boleh, karena akan menjadi ilbas, terjadi ilbas, iltibas, kerancuan dengan apa? Bentuk apa? Mufradnya. Nah, di situ juga wasyartul awal lil farzu wa yu'ajizu qatl al muluk, ini potongan lengkapannya. Ya, sama di sini ada yang mau disampaikan? Ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan? Ya. Apa? Khilaf nang lau. Oh iya. Jadi terkait dengan lau, apakah dia bisa datang sebagai huruf jar atau tidak, ada khilaf. Kalau jumhur menyatakan bahwasanya lau tidak datang sebagai masdariyah. Tidak datang lau sebagai huruf masdar. Bal tulazimu ta'liqah, maka dia melazimi ta'liq. Nanti akan ada bahasa ta'liq ilho. Yang memuatkan pendapat ini adalah bahwasanya lam yusma' dukhulu harfil jar 'alaiha, belum pernah didengar maksudnya huruf jar kepada lau. Seandainya lau huruf masdar, harusnya bisa apa? Huruf jar masuk padanya, seperti yang sudah lewat tadi pada pembahasan atau contoh-contoh yang sudah lewat tadi. Asyartu ilayhi bi an kum atau ajibtu min an, kan bisa. Anna juga bisa ya. Iya kan? Di annani bisa. Kai li kai. Iya. Ma mimma bima. Sedangkan lau ada enggak? Dua segi huruf jar. Enggak ada. Nah, ini hujannya siapa? Jumhur. Adapun pendapat yang lain menetapkan adanya lau masdari. Ini enak juga sih. Mudah gitu ya. Ya. Ini pendapatnya siapa? Al-Farra, Al-Farisi, At-Tibrizi, Abdul Baqa, Ibn Malik. Itu bahasanya lau kadang datang sebagai apa? Huruf masdar. Ketika dia datang sebagai huruf masdar, maka tidak butuh kepada apa? Jawaban. Ya. Adapun kalau dia datang sebagai huruf syarat, ya baru butuh apa? Jawaban. Lau qama zaidun qumtum, misalnya. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Apa selainnya? Nah, walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, apalah hamad taifatu minhum ayudilluka. Itu jawaban syartiyah. Kalau dia datang sebagai huruf masdar, maka tidak butuh pada jawaban huruf masdar. I'rabnya bagaimana? Ya, tergantung amil yang menuntut. Kalau pada contoh tadi ya waddu ahaduhum law yu'amur, berarti maf'ul. Ya kan? Seringnya, ya seringnya lau kalau datang sebagai masdar, tidak boleh ada apa? Fi'il yang memberikan pemahaman makna apa? Tamanni. Ya seperti apa? Wadda, ya waddu, uhibbu, atamanna, akhtar. Tapi yang didengar hanya dua, itu apa? Setelah wadda dan ya waddu. Ya, kalau sebelumnya selain fi'il yang mengandungi makna apa? Tamanni, ini ada tapi jarang. Apa contoh ucapan penyairnya? Maka nadurruki law mananti. Asmi ma isi famiye. Maka nadurruki law mananti. Apa yang menuburkanmu seandainya kau memberi kebaikan. Ya, tadi yang dua tanyanya sama ya. Iya ya, jadi kalau yang kurang jelas tanyakan. Kita ulang lagi. Yang lain? Gimana, Chris? Hah? Sama. Itu ada diagramnya itu an-nu'u anwa'ul mausul anna kaima law alladhi allati. Harfi anna kaima law. Ismi alladhi allati. Baik, kita lanjutkan. جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعدهم من واو رفع نطقا اللاتي واللاتي قد جمع واللائك الذين نظر نقع. جمع الذي الأولى جمعنا الذي adalah الأولى الذين الذين diathofkan kepada الأولى dengan membuang huruf athof dengan membuang huruf athof. Jadi jamaknya alladhi ada dua, yang pertama al-ula dan yang kedua alladhina. Alladhina ini mutlak dalam keadaan mutlak. Maksudnya apa? Dengan ya, baik ketika nasab, ketika rafa atau nasab ataupun jar. Paham ini? Mana mutlak? Hal dari apa? Alladhina. Jamaknya alladhi adalah al-ula yang pertama dan alladhina secara mutlak. Maksudnya apa secara mutlak? Menetapi ya. Dan i'rabnya berarti bagaimana? Mabni ala al-fathi. Ya, ala al-fathi. Ja'alladina. Apa kan? Yatlubuna al-ilma. Ra'aitu alladina yatlubuna al-ilma. Marutu billadina yatlubuna al-ilma. Nah itu, mutlak dari alladina dengannya. I'rabnya bagaimana? Mabni ala al-fathi. Wa ba'duhum bil wawi rafa'an nathata, sebagiannya ya mengucapkan alladzina ketika rafa' dengan wawu alladzuna, ketika rafa' alladzuna sebaiknya alladzuna yatlubuna ilma, ketika mansub dan majrur dengan alladzina. Kalau dibawa kepada lughah ini bisa i'rabnya dengan dua sisi, bisa mukhrab berarti marfu alamat rufi al-waw mansub majrur wa alamat nasbi atau jari ya. Bisa juga dibawa kepada mabni berarti mabni al-wawi mabni al-ya. Paham enggak? Ya. Sebagian mereka orang Arab ini mubtada khabarnya nataqa ala bin bilwawi muta'alliq dengan apa? Dengan nataqa. Raf'an boleh dia sebagai hal, marfu'an berarti ditakwil, atau dia mansub ala nazra'il khafid dengan membawa huruf khafid ini fir raf'i. Wa ba'duhum nataqa bil wawi fir raf'i, atau kalau dijadikan hal marfu'an ketika dalam keadaan apa? Marfu'. Atau juga maf'ul ajli di ajli rafa' gitu. Bisa dengan tiga sisi i'rab rafa'an. Bisa sebagai apa? Hal, ditakwil. Kemudian apa? Bisa juga sebagai apa? Mansub ala nasril khafid atau sebagai makhuli di ajli. Ya, nantoko alifnya dilitlak. Billati walla il, billati walla illati qad jumi'a. Billati ni jar majrur muta'alliq bi apa? Jumi'a. Allati ma'tuf ala allati. Kemudian alladhi mubtada ya marfu' bi dhammah muqaddara ala akhirih mana min dhuhuriha ishtighal al mahall bi harakati hikayah atau dhammah apa muqaddara ala akhirih mana min dhuhuriha apa kita di harakati hikayah atau kalau nanti mengirup mabni ya ala sukun di mahall rafin mubtada. Qad jumi'a qad apa harf harfu tahqiq jumi'a fi'lun ma ghayyara sighah qad alif jadi apa lil lil jam maknanya allati qad jumi'a billati wallahi allati dijamakkan dengan la'i dan allah allati dan allahi. Nanti akan ada bentukan yang lainnya. Jadi allati dijamakkan dengan allati dan allai. Wallai kalladzina nazra naqa'a dan allai ya kalladzina datang dalam keadaan seperti alladzina. Tapi itu jarang. Aslinya allai waqa'a kalladzina nazra itu. Allai datang seperti alladzina. Datang dalam keadaan seperti alladzina dan dalam keadaan jarang. Hal semua berarti ya kalladina dan nazra hal semua. Anda tinggal cek. Ya. Dan wajib utali ma'luf hal. Ya. Hadri apa? Tamir yang ada pada apa? Nasr juga hal tsani, hal yang kedua. Nanti ini ada dua tafsiran ini makna dari allaika alladziina. Iya. Ada dua tafsiran. Makna allaika alladziina. Baik, kita lihat syarahnya sekarang ya, sangat nanti anda tinggal baca sendiri besok anda yang jelaskan yang ramai. Mana yang jelas ya? Jamaknya alladhi adalah al-ula dan alladhina secara mutlak. Sebagian mereka orang Arab mengucapkan dengan wawu ketika rafa'. Kemudian billati wallati allati qajumi'a allati dijamakkan dengan allati dan allai. Kemudian allai seperti alladhina ya, datang seperti alladhina dalam keadaan jarang. Yuqalu fi jam'i mudzakkari al-ula, dikatakan pada jamak mudzakkar al-ula, dikatakan pada jamak mudzakkar al-ula secara mutlak. Apa makna secara al-mutlak? Atau sebelumnya al-ula wazannya apa? Al-ula. Apa? Wazannya al-ula, al-ula. Yang masyhur bahwasanya al-ula ini, yang masyhur bahwasanya dia digunakan dengan makna alladzina, itu yang masyhur. Yani untuk qala al-mudzakkirin. Yang masyhur pada pengguna al-ula adalah apa? Dengan makna alladzina. Yani lil'uqala al-mudhakkirin. Ya, seperti ucapan penyair, ra'aitu bani ammi yakhzulunani. Bentar, kalau ada yang kelewatan malah ini, syair ini belum ditulis. Sekarang kali ini ada di sini. Ada yang terlalu jadi apa? Al-ula yang masyhur digunakan apa? Untuk al-mudzakkirin al-uqala, itu yang masyhur. Dikatakan pada jamak mudzakkar al-ula sal-mutlaq, yani aqilan kana au ghairah, apakah yang berakal atau ya, selainnya. Contoh yang berakalnya, ja'a al-ula fa'alu, datang padaku mereka orang-orang yang berbuat ini. Wa qad yusta'mal fi jam'i mu'annats, kadang al-ula digunakan untuk jamak mu'annats. Wa qad ijtama'a al-amran, dan dua hal ini terkumpul fi qawlihi, pada ucapan ini dua hal ini paham ya, penggunaan al-ula untuk al-mudzakkirin dan juga untuk jamak al-mu'annats, seperti dalam ucapan penyair wa tublil ula yastalimuna 'ala al-ula tarahunna yawm ar-ru'i kal-hida al-qubli. Tubli al-ula, tubli fa'ani dhammul musatir fihi jawazan naqtuluhu hiya, kembali pada al-manun, kematian. Adla ibli ma'i tufli, membinasakan. Kematian itu membinasakan. Al-ula ini al-ladhina, orang-orang yang yastal'imuna. Yastal'imuna adalah mengenakan pakaian perang. Kematian juga membinasakan mereka-mereka orang yang mengenakan baju perang, pakaian perang, dalam keadaan di atas al-khayl, al-ula ini al-khayl, di atas kuda-kuda yang gitu. Maksudnya menimpa juga para pemberani. Kematian juga menimpa para pemberani juga maksudnya. Saya ulangi, kematian membinasakan mereka-mereka yang mengenakan baju perang di atas kuda-kuda yang kamu lihat. Kuda-kuda tersebut yaumur ru'i, di hari ar-ru' yang menakutkan, hari peperangan. Kelhidai kubli, keadaannya seperti burung raja wali yang bermata sipit, cepat gitu kesip kudanya. Di sini syaitnya mana? Al-ula digunakan untuk apa? Al-antilin, orang yang berakal, orang-orang yang mengenakan pakaian baju besi. Yang kedua al-ula itu apa? Mana? Al-khayl, kuda-kuda. Di dalam catatan kaki, wa min isti'mali al-ula fi jam'il inas al-aqilat qawlu majnun majnuni bani amir. Di antara penggunaan al-ula untuk jamak muannas yang berakal, ucapannya majnun bani amir. Orang yang tergila, gila kepada anak keturunannya bani amir. Ma hubbuha hubbal ula kunna qablaha wa hallat makanan lam yakun hulla min qablu. Ya. Maha hubbuha, cintanya kepada si wanita itu, maha menghapuskan hubbal ula, kecintaan kepada kaum wanita, kunna qablaha, yang sebelum dia. Jadi sebenarnya air menggambarkan si orang yang tergila-gila ini berarti ya, menggambarkan cintanya kepada si wanita, ya, seorang wanita. Maksudnya kecintaannya mengalahkan kecintaan dia kepada wanita-wanita sebelumnya yang pernah dia jumpai. Maha hubbuha hubbal ula, cintanya kepada si wanita ini, si wanita itu menghapuskan rasa cinta kepada mereka, kaum wanita sebelum wanita ini. Wahallat makanan, bukan hanya itu, bukan hanya cintanya dia kepada si wanita ini mengalahkan cintanya kepada wanita-wanita yang selainnya, tapi juga cintanya kepada si wanita ini, ya, halat makanan, dia si wanita ini menempati dalam hatinya satu tempat lam yakun hulla min qabl, yang belum ditempati oleh wanita yang lain. Jadi dia kenal seorang wanita, maka menghapuskan cinta-cinta dia kepada wanita yang lain dan menempati, ya, cintanya dari kepada wanita dalam hatinya pada tempat yang lain. Ini orang syir-syir jahiliyah seperti ini. Di sini syaitnya mana? Hubbul ula, ya, hubbul ula kunna, cinta kepada mereka wanita yang kunna qabla, sebelum wanita ini. Juga ucapan penyair yang lain diantara contohnya, fa ammal ula yaskunna ghurfiha ma fa kullu fatatin tatrukul hijla aqsama. Sama al-ula dengan al-ula untuk apa? Muannas yang berakal untuk jamulina telah khilaf. Fa'amal ula, adapun mereka kaum wanita yang yaskunna menempati ghoro tihama, dataran tinggi di tihama. Ini lagi mencerca kata ini, yang mencerca kaum wanita. Fa'kullu fatatin, maka setiap pemudi dari mereka yang tinggal di ghoro tihama, tatrukul hijla aqsama, karena besarnya betis-betis mereka, maka menjadikan gelang-gelang kaki itu patah. Sarang, nanti isi tempatnya kan gunung, naik turun gunung. Jadi kalau dikasih gelang patah. Ini cercaan atau ujian ini? Cercaan ya? Gemuk-gemuk begini. Ya cukuplah, banyak. Nah itu, jadi apa? Al-ula digunakan ujian masa mutlak, yang tidak berakal, yang mudhakar yang mana sih, atau yang tidak berakal. Tapi yang masyhur digunakan apa? Mudhakar untuk jamak mudzakkar yang berakal. Faqala yastalimuna thumma qala tarahunna. Penyair berkata pada bait sebelumnya yastalimuna kemudian tarahunna. Yastalimuna berarti di sisi al-ula untuk apa? Jamak mudzakkar. Kemudian tarahunna setelah al-la'i untuk apa? Muannats yang baru adil. Atau jamak inats lihairi al-akhilat, misalnya yang berakal. Wa yuqalu lil mudzakkar al-aqil fil jam', dan dikatakan pada jamak mudzakkar aqil, saya ulangi, dikatakan untuk mudzakkar yang berakil pada bentuk jamaknya, dikatakan untuk mudzakkar yang berakal pada bentuk jamaknya itu alladzina. Jadi alladzi kalau diperuntukkan atau ya kalau diperuntukkan untuk jamak yang berakal, maka jamaknya alladzina gitu. Tahu enggak? Mutlaq. Kan alladzi bisa untuk tadi yang berakal, bisa juga untuk yang tidak berakal. Sudah dapat kan? Ya. Nah, tapi kalau ini mau kan untuk berakal, maka itu diterjemahkan menjadi apa? Alladzina. Ya. Alladzina. Tapi maksud juga di situ tambahan ini, maksud juga bukan hanya yang berakal, tapi mereka-mereka benda-benda yang diposisikan seperti posisi yang berakal. Maka itu pun dijamakkan dengan alladzina. Seperti dalam ayat innal ladzina tad'una min dunillahi 'ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Saidama alam arjulu yamshuna biha alam aydi yamshuna biha alam a'yun yusiruna biha alam adhan yasma'una biha. Di sini bagaimana pakainya? Innal ladzina, padahal ini pokoknya berhala-berhala. Berapa tidak berhala-berhala? Tidak berhala. Tapi digunakan innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Kenapa digunakan al-ladzina? Digunakan isim mausul yang berakal, padahal yang dimaukan adalah berhala-berhala. Karena nuzilal asnam, karena berhala-berhala tadi, ya, nuzilal asnam lamma abaduha, ketika berhala-berhala tadi sembah, manzilatan man yaqil, seperti posisinya yang berakal. Paham ya? Oleh karenanya katanya dhamir yang kembali kepadanya adalah dhamir untuk jamak mudzakkar yang berakal. Seperti dalam ayat lanjutannya alahum arjulun, ya kan? Alahum arjulun yang sunnah ya. Oh, ini. Biasanya terlalu adem ini, jangan kasih kipas angin. Ya. Tambah sedep nanti ngantuknya. Perut sudah kenyang. Adem, ada kipasnya, ada yang cerita, enak sekali. Tinggal bismillah aja masuk-masuk. Assalamualaikum, bismillah. Ya. Keluar, subhanallah. Dikatakan untuk mudzakkar yang berakal pada jamaknya alladzina secara mutlak. Ini apa? Makna mutlakan raf'an wa nasban wa jarra. Ketika raf'an, nasab dan jar berarti i'rabnya mabni 'alal fathhi gitu ya. Bukan 'alal ya. 'Alal fathhi. Ya. Jadi alladzina yang digunakan dengan ya secara mutlak baik ketika raf'an, nasab dan jar i'rabnya mabni di atas fathha. Fataqulu ja'ani alladzi fataqulu ja'ani alladzina akramu zaidan. Irobnya jelas kan? Ja'anil ladzina akramu zaidan. Ja'ani fi'lun wa maf'ulun bi alladzina si mausul mabni 'ala al-fathhi gitu ya. Bukan 'ala al-ya, ha? 'Ala al-fathhi. Hi mahall raf'in fa'il. Ya jumlah silahnya adalah apa? Silah. Jumlah silah. Wa ra'aitu alladzina akramuhu. Ya. Saya melihat orang-orang yang memuliakannya. Wa maratu bil ladzina akramuhu. Ya. Dan kadang juga ya, ini tambahan, kadang alladzi datang dengan mana alladzina. Alladzi kadang datang dengan mana apa? Alladzina. Kapan? Ya. Wa yaqau alladzi bima'na alladzina mudhamminan ma'na al-jaza bikathrah. Ketika ia mengandungi makna jaza, ini sering ya. ويقوع الذي بمعنى الذين مضمن المعنى الجزاء بكثره. Kadang alladzi datang dengan makna alladzina ketika ia mengandungi makna balasan seringnya. Paham? Wa yaqau alladzi bima'na alladzina mudhamminan idari disebutkan dalam alhamul hamul hawami' Syuuti. Wa yaqau alladzi bima'na alladzina mudhamminan makna aljaza bikathrah. Jadi alladzi seringnya apa? Datang dengan membawa kadang alladzi datang dengan makna apa? Alladzina. Ini seringnya ketika alladzi di situ bermakna apa? Jaza, balasan. Contoh walladzi jaa bisidqi wa saddaqa bihi. Alladzi di situ maknanya apa? Walladzi jaa bisidqi wa saddaqa bihi. Alladzi maknanya apa? Alladzina kan. Karena di situ datang dengan makna jaza. Apa setelahnya? Walladzi jaa bisidqi wa saddaqa bihi ulaika. Ulaika. Si misalnya mengulaika, berarti alladzi mana alladzina. Paham ya? Jadi alladzi kalau dia mengandungi makna jaza atau alladzi kadang datang dengan mana alladzina, ya ketika dia mengandungi makna jaza seringnya. Walladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul humul muhtadul muflihun. muhtadun ulaika humul muttaqun. Az-Zumar kan? Dan sedikit kalau alladhi datang dengan makna alladhina pada selain konteks jaza. Waduna biqil, wadunahu biqillah. Dan alladhi dengan makna alladhina untuk selain makna jaza itu sedikit. Seperti kama thalil ladhi stauqada nara. Ini alladhi maknanya apa? Alladhina atau alladhi maknanya? Alladhina. Lihat ayat selanjutnya. Zahaballahu binurihim. Ya kan? Zahaballahu binurihim. Tapi ada pendapat yang lain, yaitu bahwasanya alladhi adalah isim mausul yang dia dalam penggunaan maknanya seperti man. Ya ini bisa untuk satu, bisa untuk dua, bisa untuk apa? Jamak. Tapi lafaznya satu alladhi. Maka ini pendapat dipilih oleh al-Fash. Dipilih oleh al-Fash. Jadi kalau al-Fash pendapatnya alladhi, ya dia sesuai dengan apa namanya alladhi. Cuma dia alladhi memang bisa untuk mufrad, musanna dan jamak. Tapi dikatakan oleh Abu Hayyan bahwasanya belum didengar alladhi digunakan untuk musanna, belum. Kalau musanna alladhani. Tapi kalau alladhi ya mungkin untuk mufrad, untuk jamak bisa. Tapi kalau untuk apa? Musanna belum pernah didengar. Kata siapa? Abu Hayyan. Kemudian wa ba'dul Arab itu lughah yang pertama. Alladhi kalau dijamakkan untuk yang berakal atau yang diposisikan pada posisi yang berakal, maka dengan alladhina mabni di atas apa? Fathah. Wa ba'dul Arab yaqul, sebagian orang Arab yang lain berkata alladhuna ketika rafa. Walladhina fi nasbi wal jar, dan alladhina ketika nasab dan jar. Siapa mereka? Itu Banu Hudzail. Banu Hudzail. Ya wa hadza masyhur fi lughati Thayy, ini masyhur pada lughahnya orang-orang Thayy. Mereka berkata nusira alladzuna amanu 'ala alladzina kafaru. Ya. Ditolong orang-orang yang beriman 'ala alladzina kafaru, atas orang-orang yang kafir. Wa hiya lughatu Hudzail wa qil aidha. Ya, kalau seperti ini maka sisi i'rabnya tadi ada dua ya. Bahasa yang menjadikan alladzuna dengan waw ketika rafa' dan dengan ya alladzina ketika nasab dan jar, maka sisi i'rabnya bisa dengan dua sisi. Yang pertama dia mu'rab marfu dengan wawu, mansub dan majrur dengan ya, atau dia mabni. Berarti yang pertama mabni dari wawu, yang kedua mabni dari ya. Paham? Wa minhu qawlu, di antara syahihnya adalah ucapan penyair nahnu alladzuna sabbahu as-sabaha yawman nukhayli gharatan milhaha. Ya. Kami adalah orang-orang yang sabbahu manaya ja'u bi'adadihim wa'udadihim, datang dengan membawa tentara dan bekal yang sangat banyak. Fi waqti as-sabah, di waktu subuh, mubaghitina lil'adu, menyerang dengan tiba-tiba, mendatangi musuh dengan tiba-tiba. Yauman Nukhail, di hari An-Nukhail, nama tempat. Ghoratan bilhaha. Ghorah bisa diirab dengan beberapa sisi. Bisa sebagai maf'ul ajli. Ini kami datang dengan bala tentara dan perbekalan kami di waktu subuh di hari An-Nukhail. Kalau maf'ul ajli, ajli, dalam rangka menyerang dengan serangan yang milhah. Milhah yani syadidah tadumu tawilan, dengan serangan yang terus menerus bertubi-tubi. Atau boleh juga ghoratan diira sebagai hal muawwal, berarti dari wawu yang subahu. Ini mana mughirina. Mughirina. Di sini saya mana? Nahnu alladzuna subahu. Ya, itu boleh irab marfu wa alamatul al-waw, atau anu boleh juga mabni al-wawi. Wa yuqalu fi jam'il muannats, kemudian dikatakan pada jamak muannats allati wallai. Di sini al-musannif Ibnu Malik hanya menyebutkan dua. Jamaknya allati itu allai, allati wallai. bihadfil ya, dengan membuang ya. Allati wallai bihadfil ya, fataqulu ja'ani allati fa'alna wallai fa'alna. Wa yajuzu itsbatul ya, dan boleh juga menetapkan ya allati wallai, ada mafrad ya. Fataqulu allati wallai, dan disebutkan di dalam al-hamah hamul hawami Syuti kata beliau, wa minha li jam'il muannats, di antaranya untuk jamak muannats yaitu allati allai allawati allati allai allawati wa bilayaat, kemudian yang tanpa ya-nya berarti allati allai allawat. Jadi kata Asy-Syuti yang pertama allati allai allawati, dan yang tanpa ya-nya allati allai allawati, maka kasri maqablah dengan kasrah yang sebelumnya berarti allati allai allawati, wa sukunih, dan dengan sukunnya juga berapa berarti itu 9 ya, ha allat alla allawat, dan masih ada lagi walla wallawa dengan kasrah walla wallawa, masih ada juga wallaat ya, banyak. Dengan kasar walla wallawa dibuang ya, dengan kasar pendek walla tanpa hamzah wallawa, kemudian juga wallaat wallaati mabni jaz wasra. Waqad warada allai bi ma'na alladhi, ah ini waqad warada allai bi ma'na alladhina, ini penjelasan makna ucapan penyair penyair ucapan Indonesia tadi. Wallai kal kalladhina nazra al-maqa'ain, apa wallai seperti alladhina, datang allai kadang datang seperti alladhina, tapi itu jarang maknanya, salah satu maknanya seperti yang disebutkan oleh syarif, yakni waqad warada allai bi ma'na alladhina, kadang allai datang dengan makna alladhina, yakni digunakan untuk apa, yang berakal, untuk yang berakal, seperti ucapan penyair fama abakuna bi amanna minhu alaina allai qadma hadul hujura, tidaklah bapak-bapak kami bi amanna minhu, ya lebih terpercaya dari orang ini, dia melebihkan orang ini yang dia puji melebihi orang tuanya. Tidaklah bapak-bapak kami lebih terpercaya daripada orang ini atas kami. Allah ini sifat dari aba, yang mana bapak-bapak kami ini qadmahalu al-hujura, ia telah mempersiapkan untuk kami al-hujura ini al-hidun asuhan, yang telah mengasuh kami gitu. Jadi bapak-bapak kami yang telah mengasuh kami dari kecil, tidaklah mereka lebih dipercaya daripada orang ini, ya dia melebihkan orang ini, kebaikannya orang ini melampaui kebaikan orang apa bapak-bapak mereka. Ya itu di antara makna apa ucapan an-nadhim wallaika alladziina nazra al-maqa, yani allaika yang datang dengan makna alladziina untuk yang apa, hah, untuk jam'ul mudzakkar, ya jam'u al-mudzakkar al-aqilin. Padahal aslinya itu apa lain tadi? Untuk apa? Jamak muannatsin, jamak muannatsin, tapi kadang itu jamak adzkur. Ada tafsir yang kedua. Tafsir kedua dari ucapan an-nadhim, an-nadhim allaika alladziina nazara naqwa. Itu bahwasanya allai ta'ti bil ya wan nun. Yani kadang allai datang dengan tambahannya dan nun. Kama atat alladziina, sebagaimana alladzina datang dengannya dan nun. Berarti apa ini? Allaina allauna gitu. Ya. Yani tustamal lil mudzakkar. Yani digunakan untuk mudzakkar lakin bil ya'i wan nun, tapi dengan tambahannya dan nun. La ala sighati al asliyah. Tidak di atas sighahnya asli. Ya. Ya, fayuqalu allaina, sehingga dikatakan allaina, sebagaimana dikatakan alladina. Dibawa kepada lugah inilah ucapan penyair. Aku sini ucapannya, kalau menghafalkan Wa inna minal la'ina in qadiru afaw wa in atrabu jadu wa in taribu afaw. Wa inna, sesungguhnya kami, minal la'ina, termasuk orang-orang yang, untuk jamak dzukur ya, sesungguhnya kami adalah termasuk orang-orang yang in qadiru afaw, kalau kami mampu, in qadiru, kalau kami dalam keadaan mampu ya, maka kami memaafkan. Ini memaafkan keboliman orang lain. Ini yang terpuji. Jadi seorang dia memaafkan keboliman yang diperbuat oleh orang lain dan kemudian dia mampu membalasnya. Ini yang terpuji ya. Walaupun kalau dia tidak bisa membalas karena lemah, ya bukan terpuji, karena dia lemah membalas tidak bisa. Iya. Wa inna minal la'ina in qadiru 'afaw. Sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang apabila mereka mampu untuk membalas keboliman, mereka tidak membalas tapi memaafkan. Wa in atrabu jadu. Mungkin kalau mereka itu kaya, atrabu dari surab yang kekayaannya itu sangat banyak seperti debu pertebaran di mana-mana. Wa in atrabu jadu, kalau mereka kaya, jadu mereka bersikap dermawan. Wa in taribu, dan kalau mereka taribu berlumuran tanah yang miskin, afaw, mereka afaw, tidak meminta-minta sesuatu pun kepada manusia. Di sini maksudnya minal la'ina. Jadi tafsiran yang kedua dari ucapan an-nazim malaikal ladina nazuru naqwa adalah apa? Bahwasanya Allahi ya datang dengannya dan nun ketika digunakan untuk mudzakkar. Ya. Ya, sampai sini. Ada yang bertanya kan? Sedikit lagi tanggung ya, bentar. Oh sudah selesai ya? Sudah ya? Sudah dapat semua ya jelasannya? Iya. Tidak kan ada yang bertanya kan? Iya, kata As-Suyuti dalam Al-Hama' wa minha li jam'il mu'annats allati allai allawati wa bilaya'at, dan tanpa ya berarti apa? Allati allai allawati, tanpa ya dengan kasroh dan tanpa ya dengan sukun. Ya, allat, allah, allawat. Kemudian walla, wallawa dengan mengkosor keduanya. Allah, allawa, alif maksurah. Kemudian wallaat, mabni di atas kasroh wallaati. Ini masih ada disebutkan di sana. Sedikit lagi saya sudah tidak tulis semua. Ya. Jadi kami ya, ini ucapan atau penjelasan ucapan an-nazim. Jam'ul ladzi ulal ladzina mutlaqa wa fa'luhu min wawi rafa'a nataqa billahi wal la billati wal la illati qul jumi'a wal la ikal ladzina nazal naqa. Ya, silakan. Ada yang bertanyakan sebelum kita akhiri? Subhanallah bihamdik, syadallah ilaha ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.